begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seputih gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Lembutnya sih.